Saya nak tanya. Lain kali jangan tulis saya nak tanya. Sebab memang pertanyaan dah. Cari jodoh kena usaha, tapi apakah usaha yang sewajar bagi seorang perempuan? Ha ni, mujur dia tanya. Jadi orang Melayu ni, dia kadang-kadang yang melemahkan kehidupan dia dengan sebab beberapa peribahasa yang sememangnya bercanggah dengan amalan Islam. Salah satu daripadanya, perigi mencari timba. Nampak? Neh? Jadi kita duk pegang ke perigi cari timba ni, orang puan siapa dak belaki, siapa ketua. Nah, kan aku minta kan, jadi perigi cari timba. Dak boleh pula. Siapa dia berasa dak boleh orang puan meminang lelaki. Faham tak? Pasal apa? Ada hadis, perigi mencari timba. Rawahu Muslim. Tak ada. Dia bukan hadis. Itu pandangan orang tua-tua. Apa yang datang daripada adat orang tua-tua yang baik, kita terima. Yang bercanggah dengan Islam, kita tak wakar. Nampak? Jadi dalam Islam, bila kita tengok ada orang laki-laki itu baik. Neh? Soleh. Sesuai untuk jadikan suami. Tapi dia tak ngorak pun kita. Kita boleh minta. Nampak? Tak ada masalah. Ha, bila gini kita faham, jodoh jadi mudah. Tak usah takut lah. Ada pula gigi jari timba. Nampak? Itu orang tak pakar. Bukan hadis. Neh? Dalam Islam banyak. Yang pertama sekali, Siti Khadijah. Isteri Nabi SAW yang pertama. Betul tak? Siapa yang minta Nabi? Nabi yang minta ke Khadijah yang minta? Khadijah yang minta. Tapi bukanlah, hey mamak, kahwinlah saya, bukan gitu. Mana dia sampaikan hasrat kepada saudara mara dia, lalu orang pun pinang Rasulullah. Jadi Rasulullah pun dengar hasrat tu, baru dia masuk meminang yang rasmi. Jadi kita orang puang, jodoh-jodoh memang telah tetap. Tetap ni makna bukan makna tetap kahwin. Maknanya kamu akan bertemu jodoh di dunia ataupun tidak di dunia. Telah pun tetap. Ada yang Allah tetapkan, dia tiada jodoh di dalam dunia. Itu maksudnya. Bukan mana telah tetap jodoh, pasti kahwin. Di dalam dunia belum tentu. Ada yang Allah tetapkan jodoh, maknanya tidak berkahwin di dalam dunia. Neh? Jadi senang. Orang puan ni, orang lelaki biasanya dia cari orang puan. Tengok, ni kenang molek ni. Kenang sungguh dengan hidung macung, dengan mata celok. Dia pun minta. Dan kalau orang puan, nak. Jadi orang puan tak ada masalah. Untuk jodoh, beritahulah. Daripada duduk berdiam diri, kabur. Nah, tak ada masalah. Takkan orang dia masuk soal kabur. Seorang perempuan telah meminta seorang laki-laki. Tanpa segang silu, perampis. Tak ada. Nah, kita atur mesej je. Tak, buka galaksi, serak. Tak, serak. Nampak? Itu moden. Nampak? Tengok, pilih yang baik-baik. Nak-nak je ni, mari dengar. Sama-sama pejabat dah. Dia ni tanya sembahyang zuhur, dia sembahyang zuhur. Tanya asar, dia sembahyang asar. Tanya orang buat kuliah, panggil ustaz, dia ada masuk. Bagus budak ni. Nah, maka kita pun nak tunggu, memang dia tak cari kita. Nah, jadi kita tulis kertas. Saya staf nombor sekian. Dah, ni cara betul. Ni cara Islam. Dia jumpa Rasulullah, saya nak ke Rapuang ni. Tapi saya tak kabar, saya minat aku. Nabi kata lah, mudah kabar sampai bila nak tahu. Pergi kabar ke dia. Maka ulama' pun tanya. Dah kalau orang puan pula, boleh juga. Neh, kita tengok orang lelaki tu bagus, pergi kabar ke dia. Tulis sini. Nampak? Saya staf gini. Pakai kereta bios. Nama umpamanya. Neh, saya minat sangat kepada awak. Neh, ni nombor telefon saya. Kalau sudi, hubungilah saya, wahai ustaz. Neh, tu kalau direct. Tapi boleh dengan saudara mara, dengan kawan dan sebagainya. Ada dah kawan-kawan orang laki-laki yang boleh jadi suami soleh. Tak? Kenalkan kaku. Itu cara dia. Kabur ke saudara dan sebagainya. Tak usah putus asa. Nampak? Neh? Tak usah malu. Direct terus. Neh? Nak kahwin kan? Kahwin salah tau. Ada malu benda. Kita buat benda yang salah, tak malu. Benda yang tak salah, beritahu direct.